إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan pembicaraan kita pelajaran yang kita ambil dari kitab atau Qutaib Al-Wajibat, kita masuk dalam pembahasan tentang asyirku wa anwa'u, tentang kesyirikan dan macam-macamnya. Dan kita telah melalui pembahasan yang cukup banyak dari kitab Al-Wajibat, dari pembahasan tentang Al-Usul Al-Thalathah, pembahasan tentang Ashuluddin wa Qa'idatu, kemudian pembahasan tentang La ilaha illallah maknaha wa dhillatuha syurutuha wa dhillatuha, kemudian tentang Nawaqidul Islam, kemudian tentang At-Tauhidu, dan sekarang kita masuk pada pembahasan tentang Asyirku. Dan kita telah sampaikan berkaitan dengan pembahasan tentang asyirku, baik tentang maknanya, kemudian sejarah terjadinya kesyirikan di muka bumi, kemudian bahayanya kesyirikan, dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah syirik. Sekarang kita masuk pada anwa'u syirki, macam-macam kesyirikan. Dan kita telah sampaikan secara global bahwa syirik itu secara umum terbagi menjadi dua, syirkun akbar dan syirkun asghar, syirik yang besar dan syirik yang kecil. Dan para ulama ketika membagi tentang besar kecilnya syirik, kecil bukan berarti remeh perkaranya. Berkaitan dengan perbuatan kesyirikan, walaupun dikatakan syirkun ashar, syirik yang kecil, statusnya masih di atas al-kabair. Sehingga pernah sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku bersumpah atas nama Allah dan aku berdusta dengan sumpahku itu, lebih aku sukai dibandingkan dengan aku bersumpah dengan nama selain Allah walaupun aku jujur dengan sumpahku itu. Kenapa kira-kira ikhwan? Aku bersumpah dengan nama Allah dan aku berdusta dengan sumpahku itu, lebih aku sukai dibandingkan dengan aku bersumpah dengan nama selain Allah walaupun aku jujur dengan sumpahku itu. Kenapa? Terus? Ya, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala ini tauhid. Ini dia di atas tauhid. Dustanya dia dengan sumpahnya tersebut adalah al-kabair, dosa besar. Kemudian bersumpah atas nama selain Allah itu syirik. Walaupun syirkun asghar boleh jadi, tetapi ini masih lebih jelek dibandingkan dengan al-kabair. Sehingga ketika para ulama menjelaskan tentang atau membagi dengan al-kabair dan as-saghair, bukan berarti as-saghair, syirik yang kecil ini, ada remeh perkaranya. Kemudian syirkun akbar, syirik yang besar, kita ringkas mudah-mudahan selesai malam hari ini. Para ulama ketika menjelaskan syirkun akbar, sesungguhnya syirik itu meliputi juga sebagaimana tauhid. Kalau pada pembahasan tauhid ada apa ya kawan? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma sifat. Sesungguhnya syirik juga demikian. ada kesyirikan dalam hal rububiyah, ada syirik dalam hal uluhiyah, dan ada syirik dalam hal asma wa sifat. Karena syirik adalah lawan daripada tauhid. Akan tapi para ulama sering membawakan ketika menyebutkan syirkun akbar dengan empat jenis kesyirikan, syirkul doa, kemudian syirkul iradah, kemudian syirkul ta'ah, dan syirkul mahabbah. Syirik dalam hal doa, syirik dalam hal niat, syirik dalam hal ketaatan, dan syirik dalam hal kecintaan. Empat hal ini sesungguhnya masuk di dalam syirkun uluhiyah, syirik dalam perkara uluhiyah. Karena asalnya bahkan orang musyrikin pun jarang sekali yang mereka menyekutukan Allah dalam hal rububiyah. Karena orang-orang musyrikin Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah sang pencipta langit dan bumi, Allah yang mengurus segala alam yang ada. Mereka, keyakinan mereka tentang itu keyakinan yang benar. Adapun seandainya di zaman kita sekarang ini ada sebagian orang sufi, sufi ekstrim, yang mereka punya keyakinan bahwa ada yang namanya wali kutub, wali aktob, wali kutub, yang mereka memiliki kekuasaan mengatur bagian alam tertentu. Maka apabila ada sebagian orang sufi yang punya keyakinan seperti ini, maka ini lebih buruk dibandingkan dengan musyrikin di zaman jahiliyah. Keyakinan yang mereka miliki bahkan telah sampai pada tingkat syirik rububiyah, sehingga lebih buruk dibandingkan dengan musyrikin di zaman jahiliyah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwa syiriknya orang sekarang ini ahlab, lebih parah dibandingkan dengan syiriknya orang zaman dulu. Syiriknya orang sekarang ini bahkan telah sampai pada tingkat rububiyah. Di antaranya satu. Yang kedua, syiriknya orang sekarang ini sepanjang waktu, baik dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan longgar, semua waktunya dia gunakan untuk menyekutukan Allah Ta'ala. Beda dengan musyrikin di zaman Nabi, mereka di saat-saat terjepit dalam keadaan sulit, mereka benar-benar mengikhlaskan doanya hanya untuk Allah Ta'ala. Sebagaimana yang telah kita baca dalam pembahasan sirku doa, wa idha rakibu fil fulki da'awallaha mukhlisina lauddin. Apabila mereka sedang berlayar di lautan, kemudian mereka terkepung ombak sehingga mereka terancam mara bahaya, saat itulah mereka muncul fitrahnya semata-mata hanya bersandar kepada Allah, sehingga mereka mengikhlaskan, memurnikan doanya untuk Allah semata, sehingga mereka lupakan yang mereka sembah selama ini. Ini saat mereka mengikhlaskan doa. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi ternyata sempat memurnikan doa mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Musyrikin di zaman kita, ketika mereka terjepit seperti itu, bukannya mereka ya Allah ya Allah, tapi ya Husain, atau ya wali fulan, sehingga mereka syiriknya dalam segala keadaan. Bahkan dalam kondisi terjepit, mereka pun dalam keadaan tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh para ulama, syiriknya orang zaman sekarang ini lebih parah dibandingkan dengan syiriknya orang zaman dulu. Demikian juga ikhwan billah rahimani rahimakumullah, orang-orang yang menjadi sesembahan musyrikin zaman dulu, betul-betul yang mereka sembah itu makhluk-makhluk yang saleh, malaikat, nabi, orang yang betul-betul saleh, kayak kaumnya Nabiullah Nuh. Orang zaman sekarang ini yang kuburannya menjadi sesembahan, itu terkadang waktu hidupnya benar-benar murakbal agamanya, betul-betul kehidupannya menyelisih ajaran Islam, baik cara berfikirnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, ini semuanya menyelisih, banyak menyelisih ajaran Islam. Tetapi ketika sudah sampai pada tingkat keyakinan wali, segala penyimpangan itu mereka tidak jadikan sebagai penyimpangan, karena tidak boleh mengoreksi wali. Hanya boleh mengoreksi wali kalau sudah sampai pada tingkat wali. Ini diantara kerusakan ini sebagian kaum muslimin yang mereka sampai pada tingkat kultus pada sebagian tokoh-tokoh mereka. Ikhwani billah rahiman rahimakumullah, syirkun akbar ada empat. Syirku doa, syirku iradah, syirku ta'ah, dan syirku mahabbah. Adapun yang maksudkan dengan syirku doa, yaitu syirik menyekutukan Allah dalam hal doa, permohonan, baik itu doa secara umum atau isti'anah atau istighathah atau isti'adah, ini semuanya masuk dalam bab doa. Isti'anah apa ikhwan? Meminta pertolongan. Istighathah apa itu? Meminta agar diangkat kesulitan yang sedang menimpa dia. Memang istighosah dari paceklik, istighosah dari musibah yang menimpa, sehingga agar diangkat musibahnya itu, ini istighosah. Isti'adah apa itu? Meminta perlindungan agar tidak tertimpa mara bahaya, supaya dilindungi dari mara bahaya yang mengancam, ini isti'adah. Ini semuanya hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia beristighatsah, beristi'adzah dan beristi'anah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa jatuh dalam perbuatan syirkun akbar. Ini syirik dalam hal doa. Itu syirkun ibadah, syirik dalam masalah ibadah dan doa. Singkatnya demikian. Yang kedua, syirku ta'ah, syirku iradah, syirik dalam hal iradah, syirik dalam hal niat dan tujuan, di mana dia di dalam mengamalkan amal-amal yang mereka lakukan, mereka menginginkan yang mereka inginkan, yang mereka harapkan bukan apa yang disediakan oleh Allah, apa-apa yang mereka tidak mencari dari sisi Allah, tapi mereka menginginkan dengan niat-niat dunia mereka. Mereka menginginkan niat-niat dunia dengan amal-amal yang mereka lakukan. Ikhwani billah, atau yang dikenal dengan istilah riya. Tapi riya ini ada dua. Riya yang ghalid dan riya yang yasir. Riya yang ghalid, riya yang parah. Riya yang ghalid ini hanya dimiliki orang-orang munafik, yang memang dari awal orang munafik tidak pernah ada niat untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang munafik dalam hati mereka tidak ada iman. Hati mereka isinya kekufuran. Adapun mereka menampakkan keislaman karena ada target-target duniawi yang mereka ingin selamatkan. Ketika dia mereka terancam dunia mereka, seandainya mereka tidak menampakkan keislaman, akan tapi hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Ini orang-orang munafik. Oleh karena itulah ikhwati billah, ketika orang-orang munafik itu melaksanakan amal-amal agama, amal-amal yang seharusnya itu untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik yang mereka inginkan dengan amal itu bukan pahala dari Allah. Mereka tidak untuk mendapatkan janji-janji Allah, tetapi mereka semata-mata hanya menginginkan dunia yang mereka targetkan. Dan ini tidak akan terwujud kecuali hanya pada orang-orang munafik. Dan ini yang masuk dalam keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batila ma kanu ya'malun. Allah katakan, orang-orang yang mereka atau barang siapa yang mereka menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, yang mereka inginkan dengan amal-amal mereka adalah dunia dan perhiasannya. Dia lakukan berbagai macam amal yang harusnya amal itu untuk mendapatkan kampung akhirat, tapi dia tidak melakukan kecuali hanya untuk mendapatkan dunia. Maka Allah tidak akan kecewakan mereka dengan niat mereka mendapatkan dunia. Allah akan sempurnakan apa yang mereka inginkan. Tetapi kata Allah, ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat kecuali neraka. Yang mereka dapatkan di akhirat hanya semata-mata neraka. Mereka tidak mendapatkan jannah dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di dunia, karena memang mereka tidak pernah mengharapkan jannah waktu mereka melakukan kebaikan di dunia. Yang mereka inginkan semata-mata hanya dunia. Apakah itu jabatan, apakah itu harta, apa itu selamatnya aset dunia mereka, apakah selamatnya mereka dari ancaman penguasa muslim pada zamannya. Intinya mereka tidak mengharapkan akhirat sama sekali. Orang seperti ini Allah akan berikan dunia mereka, tetapi mereka tidak akan mendapatkan akhirat sama sekali, alias tidak mendapatkan surga apapun di akhirat kelak. Ini hanya akan dimiliki orang-orang munafik. Adapun mukmin, asalnya adalah orang yang mereka beramal untuk taqarrub, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya terkadang satu saat muncul riya di tengah perjalanan mereka beramal. Dan diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya riya ini, bahkan Nabi membawakan riwayat bagaimana bahayanya riya. Seorang yang mereka beramal akan tapi dalam rangka untuk tujuan-tujuan duniawi. Apakah biar dikatakan pahlawan, agar dikatakan seorang guru yang alim, yang hebat, atau biar dikatakan orang yang dermawan. Ini yang dicontohkan Nabi. Ada orang yang mereka terjun di medan pertempuran, dia gagah berani, dia hebat Masya Allah, sampai dia secara zahir syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi, ada seorang yang mereka belajar agama sampai alim, sampai dia kemudian mengajar sehingga orang pun mendapatkan pelajaran dari pelajaran agama yang dia sampaikan. Dia pandai baca Quran, dia mengajarkan kepada manusia. Yang satunya lagi, orang yang mereka kaya berharta dan hampir tidak ada proposal di jalan Allah kecuali semuanya mereka keluarkan hartanya. Ternyata tiga orang ini, kata Nabi, jahannam pertama kali dinyalakan untuk tiga orang ini. Sedangkan amal-amalnya amal-amal yang hebat, amal-amal yang sangat besar, jihad fisabilillah, kemudian mengajarkan agama, kemudian berinfak. Ini seandainya amal ini adalah semata-mata untuk Allah, oh Masya Allah, keutamaannya luar biasa. Tidak ada orang yang mereka mati menjadi ahlul jannah kemudian pengen kembali ke dunia seperti orang yang mereka mati syahid, karena besarnya pahala yang diberikan Allah kepada orang tersebut, sehingga mereka ingin sekali seandainya dikembalikan ke dunia, lalu pengen perang lagi, lalu syahid lagi, pengen kembali lagi ke dunia, pengen perang lagi, pengen syahid lagi. Ini hanya dimiliki oleh orang syahid. Ternyata orang yang mereka mati berperang seperti ini justru dilempar ke jahanam. Kenapa? Karena mereka semata-mata hanya biar digelari sama manusia dengan gelar jari'un, pahlawan pemberani. Biar ditulis oleh manusia dengan tinta emas, biar disebut oleh manusia, dikenang oleh manusia sebagai pahlawan besar. Kalau hanya itu yang dicari, maka sangat rugi, karena dia tidak mendapatkan apa yang Allah sediakan dari jannah di kampung akhirat kelak. Yang kedua, demikian pula dia berlelah-lelah belajar, lalu berlelah-lelah mengajar. Masya Allah, yang seandainya sang guru ini dalam mengajarkan agama ikhlas karena Allah Ta'ala, oh, pahalanya orang yang dia ajar lalu dia mengamalkan agama itu akan terus mengalir kepada sang guru. Tetapi justru orang ini, orang yang pertama kali jahanam dinyalakan untuknya. Kenapa? Dia begitu melakukan seperti itu, biar dikatakan qari, alim. Biar dikatakan seorang ini qari, yang ahli baca Quran, yang alim, yang sangat alim, yang ini sang guru yang mengajar, orang yang berilmu, hanya untuk mendapatkan sebutan nama itu. Demikian pula hartanya yang dia keluarkan di jalan yang sangat banyak, seandainya dia ikhlas karena Allah, masya Allah, sedekahnya akan mematikan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, akan memadamkan kemarahan Allah. Sedekahnya akan bisa melindungi dia dari api jahanam dan keutamaan-keutamaan sedekah yang lainnya. Tetapi ternyata justru jahanam dinyalakan pertama kali untuk orang seperti ini. Kenapa? Karena dia keluarkan hartanya biar dikatakan yaitu jawad, orang yang dermawan. Maka di sini sangat pentingnya menata niat, sangat pentingnya betul-betul memelihara niat. Walaupun itu riak yang yasir, riak yang ringan, bukan riaknya munafik, tapi ini memiliki risiko yang sangat berat. Ikhwati billah rahiman rahimakumullah, maka para ulama mengatakan ikhlas itu sesuatu yang sangat agung, akan tapi azizun, berat, sangat berat. Di antara kata para ulama ikhwan, di antara tanda orang yang ikhlas ini, ketika mereka mendefinisikan ikhlas, apa itu? Istiwa'u a'malil abdi, samanya amalan hamba, zahiruhu wa batinuhu. Samanya amalan hamba, zahirnya dan batinnya. Sedangkan riya itu zahirnya lebih indah dibandingkan dengan batinnya. Karena orang yang riya, dia pengen pamer kepada manusia. Kalau sedang bersama dengan orang banyak, kalau dia sedang bersama dengan ini manusia banyak, dalam pandangan mata manusia, dia akan menampilkan seakan-akan dia waliullah, seakan-akan dia adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi batin dia tidak seperti zahirnya. Batin dia tidak seperti zahirnya. Dia tampil saleh hanya ketika kelihatan di hadapan manusia. Karena memang yang mereka cari adalah pandangan manusia, bukan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, di antara amaliyah para salaf kita, bagaimana mereka benar-benar belajar mati-matian untuk menyembunyikan amal, sebagaimana orang menyembunyikan keburukan. Maka di antara nasihat suara ulama salaf, di antara tanda orang yang mereka betul-betul ingin mengikhlaskan amaliyahnya, uktum hasanatikum kama taktum sayiatikum. Apa katanya? sembunyikan, uhtum hasanatikum, sembunyikan kebaikan-kebaikan kalian seperti kalian menyembunyikan kejelekan-kejelekan kalian. Manusia ikhwan biasanya kalau kejelekan diceritakan atau disembunyikan? Disembunyikan. Disembunyikan. Kalau kebaikan gimana? Kalau kebaikan biasanya disembunyikan atau dinampak-nampakkan? Dinampakkan, diceritakan. Orang enggak lihat pun dia cerita-ceritakan. Oh, saya kemarin, saya semalam, dia ceritakan semuanya yang tadinya orang enggak tahu. Dia ceritakan biar orang tahu. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Dia cerita-ceritakan kebaikan dia. Kenapa kira-kira? Tentunya agar orang memandang dan orang berkesimpulan orang ini orang baik. Oh, Masya Allah fulan kebaikannya. Oh, Masya Allah fulan. Belajar menyembunyikan amal itu karena yang ingin dicari hanya penilaian Allah. Gak peduli dengan penilaian manusia. Ini yang butuh belajar panjang dan lama. Karena menyembunyikan kebaikan itu berat. Apalagi di zaman sekarang ini, Masya Allah, semua difoto. Baru doa di depan Ka'bah, selfie. Oh, Masya Allah. Oh, ini fulan sedang di depan Ka'bah berdoa. Nangis lagi. Oh, Masya Allah. Semua dipajang. Saya sedang di sini, saya sedang mencium Hajar Aswad, saya sedang di depan Ka'bah, saya sedang iktikaf, saya sedang berdoa. Semuanya diberitakan pada manusia. Untuk apa? Untuk apa? Karena sedang mencari perhatian dari manusia. Ikhwanillah, lihat bagaimana para salaf belajar menyembunyikan amal-amal mereka. Ayub As-Sikhtiyani pernah seorang menyertai dia. Aneh Ayub ini. Kok dia mengambil jalan yang lebih jauh padahal jalan yang lebih dekat? Syekh, ini loh jalannya lebih dekat sini. Enggak, inilah aja. Lewat ini aja. Apa kata Ayub? Saya tidak ingin ketika lewat jalan yang ini, orang yang duduk di majelis-majelis, duduk di jalan ini, mensikapi saya berlebihan. Karena ketika dia Ayub lewat jalan ini mengucapkan salam, jawabannya orang yang sedang duduk-duduk itu lebih komplit, lebih sempurna dibandingkan kalau menjawab salamnya orang lain. Ayub gak mau diperlakukan seperti itu. Maka dia ambil jalan yang lebih jauh yang lainnya. Dia tidak ingin mendapatkan perlakuan manusia istimewa dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Bagaimana seorang atau sebagaimana salaf kita, dia ingin tidak menjadi orang yang terkenal, tidak ingin menjadi orang yang dimuliakan oleh orang karena dia terkenal, Masya Allah. Yazid ibn Aswad pernah waktu itu sang raja dalam keadaan paceklik mengadakan sholat istisqa. Kemudian ternyata doanya, dia berdoa, mereka berdoa, belum dikabulkan Allah Ta'ala. Lalu berkata sang raja yang namanya Yazid ibn al-Aswad, berdiri. Gak ada yang berdiri. Sampai diulang-ulang. Baru setelah itu dia berdiri. Ya Yazid, berdoalah kepada Allah SWT untuk kami semuanya. Ini sang raja atau sang penguasa ingin agar Yazid bertawasul dengan doanya Yazid untuk kepentingan kaum muslimin agar Allah menurunkan hujan. Begitu Yazid angkat tangan karena kebutuhan muslimin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka belum sampai tangan turun, Allah telah turunkan hujan. Dan bahkan hujan begitu sangat lebat. Maka mulailah nama Yazid terkenal, tersohor. Apa kata Yazid ibn Aswad? Ya Allah, si fulan telah menjadikan aku tersohor seperti ini. Maka matikanlah aku ya Allah. Maka tidak lama dari itu, sekitar seminggu dari kejadian itu, Allah wafatkan Yazid. Lihat bagaimana mereka tidak ingin menjadi manusia-manusia tersohor, karena menjadi orang yang terkenal itu bisa menjadi fitnah tersendiri. Dan itu diantara mereka, bagaimana mereka kecintanya menyumbikan amal. Ini Ali ibnu Husain ibni Ali ibn Abi Talib. Siapa ikhwan? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Siapa itu? Cucunya Ali bin Abi Talib. Dia ketika meninggalnya, ketika dimandikan, di punggungnya itu ngeplek, ada kayak ngapal. Orang-orang tanya, ini apa pekerjaan orang ini? Kok punggungnya sampai gitu? Apa kata keluarganya? Orang ini kalau sudah matahari tenggelam, dia gendong sendiri bahan makanan, dia letakkan di rumahnya orang yang fakir, tanpa sepengetahuan orang yang dikasih, siapa yang ngasih. Sehingga setiap orang dikasih, dia bingung, siapa yang ngasih bahan makanan ini. Baru mereka kehilangan bahan makanan yang biasa mereka dapatkan itu ketika kematian ini Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Oh, ternyata si fulan yang biasa ngasih-ngasih itu. Lihat bagaimana para salaf belajar untuk menyembunyikan amal-amal mereka. Ikhwani billah, yang demikian karena mereka mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang di sisi Allah khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Sehingga jangan sampai kita hanya selalu mencari pandangan manusia, penilaian manusia, harus masuk koran, harus diekspos oleh media, sehingga jangan sampai ada kebaikan yang sekecil apapun yang tidak dikenal oleh manusia. Ini sangat rawan dan sangat membahayakan. Syirik yang kedua tadi, ikhwan, syirkul iradah wal qasd, syirik dalam hal niat dan tujuan. Syirkun akbar, apabila dia dari awal sampai akhir semata-mata yang diinginkan bukan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka inginkan hanya dunia semata-mata. Ini adalah syirkun akbar. Yang ketiga, syirku ta'ah, syirik dalam hal ta'at. Ketaatan yang mutlak, ikhwan, hanya milik Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Hak untuk menghalalkan, mengharamkan hanya haknya Allah Ta'ala. Tidak boleh manusia membuat hukum halal haram. Apabila ada di antara manusia yang membuat hukum halal haram, kemudian manusia mengikuti, mentaatinya dengan keyakinan bolehnya, sedangkan yang dihalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, yang dia haramkan sesuatu yang dihalalkan Allah, lalu dia taati, maka dia telah menjadikan perkara tadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibawakan oleh para ulama kita adalah ayat yang berkaitan dengan keadaan orang-orang Yahudi, bagaimana sikap mereka kepada para pendeta dan para ulama mereka Yahudi dan Nasrani. Ketika ayat ini dibacakan oleh Nabi, Adi bin Hatim protes. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan para ulama dan para pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Adi bin Hatim, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah para ulama, para pendeta, kami enggak pernah." Bayangan Adi, boleh jadi menyembah itu mereka sujud kepada para pendeta mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Adi bin Hatim, alaisu yuharrimu ma ahalallah wa tuwa yuharrimun wa yuhilluna ma haram Allah wa yuhillun wa adi." Bukankah mereka ketika para pendeta dan para ulama mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mereka ikut-ikutan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Bukankah mereka ketika para pendeta dan para ulama mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka ikut menghalalkan apa yang Allah haramkan? Bala. Demikian ya Rasulullah keadaan kami. Kata Nabi, tilka ibadatuhum. Itulah ibadah mereka, yaitu menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka apabila mengikuti yang seperti ini, dia telah melakukan syirkut ta'ah, yaitu mentaati yang seharusnya hanya untuk Allah dia berikan kepada manusia. Maka dia telah melakukan syirkun akbar, syirik yang besar dalam masalah ketaatan. Karena tidak boleh taat kepada siapapun dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ditaati dalam hal perkara yang menyimpang dari apa yang Allah halalkan dan Allah haramkan, dia telah menjadikan ma'budan, menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirkut ta'ah. Yang keempat, serangkas, itu syirkul mahabbah, syirik dalam hal kecintaan. Kecintaan yang dimaksudkan adalah mahabbah ubudiyah. Mahabbah itu macam-macam. Ada cinta ubudiyah, ada cinta fitrah. Cinta ubudiyah itu cirinya cinta yang disertai dengan sifat ubudiyah, at-tadallul wal khudu ma'a ta'zim. Dia menghinakan diri disertai ketundukan yang setunduk-tunduknya, penuh dengan pengagungan. Ini adalah sifat ubudiyah seperti itu. Cinta yang fitrah itu tidak ada at-tadallul wal khudu, dan tidak ada pengagungan yang di puncaknya. Cinta fitrah, cintanya ayah kepada anak. Karena seorang ayah kepada anak memang punya harapan pada anak dan ada kebutuhan, ini cinta fitrah. Cintanya anak kepada orang tua karena telah berjasa mengurus dia berbagai macam kebutuhannya, ini cinta fitrah. Cintanya kawan kepada kawannya yang berbuat baik, ini cinta fitrah. Cintanya seorang yang kuat pada orang yang lemah karena kasihan belas kasih, ini cinta fitrah. Cintanya suami dengan istri, cinta fitrah. Yang cinta-cinta yang bermanfaat. Cinta ke fitrah ini, warningnya jangan sampai mengalahkan cintanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga tidak boleh mendahulukan cinta kepada yang fitrah tadi melebihi cintanya kepada Allah Ta'ala. Walaupun itu ayahnya, ibunya, kakaknya, saudara, keluarga besarnya, anaknya, ketika dia telah mendahulukan perkara hal tersebut, maka dia telah terjatuh ke perbuatan fasik. Maka kata Allah Ta'ala, inkana aba'uhum wa abna'uhum wa ikhwanuhum wa ashiratuhum dan seterusnya itu, ahabba ilaihi minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih innallaha la yahdil qaumadh dhalimin la innallaha la yahdil qaumal fasikin. Apabila bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, keluarga besar mereka dan seterusnya itu lebih dia cintai dibandingkan Allah, Rasul dan jihad di jalan Allah, tunggulah saat datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Mendahulukan kecintaan kepada apa dan siapa di atas Allah, Rasul dan jihad itu adalah perbuatan kefasikan. Fasik itu ada dua, fasik yang sudah mengeluarkan dari Islam atau fasik yang belum mengeluarkan dari Islam. Orang yang fasik karena lemah iman, maka ini belum mengeluarkan dari Islam. Orang yang mereka fasik karena telah tercabutnya nilai keimanan, maka dia telah keluar dari Islam. Tinggal dilihat bagaimana bentuk kecintaan yang ada. Alhamdulillah, cinta syirik dalam hal cinta ini adalah cinta yang sifatnya ubudiyah, cinta kepada sesembahan yang mereka sembah. Seorang dia mencintai sesembahannya itu seperti mencintai Allah atau bahkan lebih. Al-Imam Ibn Al-Qayyim menerangkan, orang-orang musyrikin mereka mengaku cinta Allah dan cinta kepada sesembahan mereka. Bahkan kalau mereka jujur, cintanya kepada Allah mestinya lebih besar dibandingkan cintanya kepada sesembahan mereka. Karena sesembahan mereka itu sekedar sebagai perantara untuk menuju Allah Ta'ala. Sehingga yang pokoknya tentunya adalah Allah. Tapi praktek yang ada, kenyataan yang ada, cintanya mereka kepada berhala-berhala yang mereka sembah itu melebihi cintanya kepada Allah Ta'ala. Allah dihina, Allah dicaci maki, Allah dihinakan, direndahkan, hatinya enggak begitu terbakar. Begitu bagian kubur disinggung, bangkit kemarahannya. Dia akan bisa membela sampai tetesan darah yang terakhir. Ini menunjukkan kecintaan dan pengagungan dia kepada berhala yang disembah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Aikhwatillah, ini anwa'u syirkun akbar ini. Dan tentu penjelasan masing-masingnya sangat panjang dan banyak, tetapi kita ringkas untuk menyelesaikan pembahasan tentang syirik yang telah panjang kita sampaikan berkaitan dengan ini pembahasan masalah syirik di tauhid ini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dengan demikian kita telah mengenal ini syirkun akbar dan syirkun asghar dengan sekilas, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan, karena ini perkara yang paling berbahaya bagi akidah dan agama seorang muslim. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.